Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita masih bisa mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang harus lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, dan daripada seluruh umat manusia. Bahkan tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Sebagaimana dalam satu hadis, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku." Maka kata Rasulullah sallam, "La ya Umar, belum ya Umar. Sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri." Maka Umar berkata, "Sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Oleh karenanya, dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengenal tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana perjuangan beliau. Yang ini semua akan memupuk rasa cinta kita terhadap beliau alaihi salatu wasallam. Pada pertemuan yang kemarin-kemarin kita telah membahas tentang bagaimana kondisi keagamaan yang ada di Jazirah Arab. Demikian juga kondisi sosial mereka, di mana kehidupan mereka penuh dengan kesyirikan. Kita telah jelaskan sejarah maksudnya kesyirikan di Jazirah Arab, dan juga kita telah jelaskan bagaimana kerusakan perzinahan tersebar di Jazirah Arab. Demikian juga kerusakan bukan hanya terjadi di Jazirah Arab, bahkan seantero dunia terjadi kerusakan, baik dalam sisi agama, dalam sisi akidah, maupun dalam sisi akhlak. Oleh karena dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha nazara ila ahli al-ard famakkatahum." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi, lalu Allah murka kepada mereka seluruhnya. Arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada orang-orang Arab dan juga kepada orang-orang ajam. Illa baqaya min ahli al-kitab. Kecuali yang tersisa dari ahlul kitab. Ini dalil bahwasanya hadis ini berkaitan dengan kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kerusakan. Kalau kemarin telah kita bahas tentang kerusakan yang terjadi di Jazirah Arab, maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyinggung tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di negeri-negeri lainnya di luar daripada Jazirah Arab tatkala itu. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah dihancurkannya tentara pasukan bergajah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Adapun yang akan kita singgung pertama adalah negeri Romawi. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua negeri, negeri adidaya yang besar, yaitu negeri Romawi dan negeri Persia. Inilah dua negara yang menguasai bumi. Romawi menguasai sebelah barat bumi dan Persia menguasai sebelah timur bumi. Adapun Romawi ya, memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada namanya surat Ar-Rum. Ar-Rum artinya apa? Romawi. Yang Allah sebutkan ghulibatir Rum, dikalahkan negeri Romawi oleh Persia. Nanti setelah mereka dikalahkan, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan mengalahkan Persia lagi. Bagaimana kondisi keagamaan mereka? Kondisi mereka sangatlah parah di sisi agama. Mereka menganut agama Kristen. Secara garis besar, Romawi terdiri atas dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Adapun Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel, dan kemudian Romawi Barat, ibu kotanya adalah Roma. Adapun Romawi Barat, agamanya adalah Katolik, dan Romawi Timur, agamanya adalah Protestan. Sering terjadi pertikaian dan peperangan di antara perang saudara di antara mereka, di antara orang-orang Romawi, dan terbunuh ribuan orang gara-gara ya pertikaian antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Belum ada sekte-sekte Kristen yang lainnya, dan sekte-sekte tersebut sampai sekarang masih ada. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan dan mereka terpecah belah hingga saat ini. Namun tatkala itu terjadi permusuhan peperangan saudara di antara mereka karena mereka berselisih tentang masalah ketuhanan. Kita tahu perselisihan antara orang-orang Katolik dengan orang-orang Kristen. Ini dari sisi agama. Kemudian di sisi akhlak, mereka memiliki akhlak yang sangat buruk. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya di zaman Romawi pernikahan sangat mahal tatkala itu. Orang tatkala hendak menikah maka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Maka banyak dari rakyat Romawi yang memilih untuk tidak menikah. Sehingga tatkala mereka tidak menikah dan namanya Allah telah menciptakan manusia dengan syahwat, maka mereka harus melampiaskan syahwat mereka. Akhirnya banyak terjadi perzinahan di antara mereka. Kemudian juga sering terjadi sogok-menyogok di antara mereka. Kemudian di antara perkara yang buruk yang disebutkan tentang mereka, ya, mereka sangat menindas para budak. Jadi perbudakan itu bukan hanya di Islam, tapi perbudakan sudah ada sejak dahulu. Jangan seorang menuduh Islam mengajarkan perbudakan, tidak. Justru Islam menganjurkan membebaskan perbudakan. Kalau antum lihat dalam hukum-hukum Islam banyak sekali anjuran Nabi untuk membebaskan budak. Kemudian juga banyak kafarah yang harus dibayar dengan membebaskan apa? Budak. Oleh karena alhamdulillah sekarang perbudakan di Arab Saudi, kalau tidak salah saya dengar raja kemudian membebaskan seluruh budak. Dibeli oleh raja, dibebaskan. Artinya apa? Memang Islam datang di suatu kondisi di mana ada perbudakan. Romawi ada perbudakan, di Persia ada perbudakan, dan di Islam juga ada perbudakan. Namun Islam memotivasi penganutnya untuk membebaskan budak. Dan mengajarkan bagaimana bersikap yang baik kepada budak. Namun kalau kita lihat sejarah orang-orang Romawi, maka mereka sangat bengis terhadap budak. Mereka tidak memberi nilai sama sekali kepada budak. Bahkan disebutkan di antara hiburan mereka, mereka membuat macam aula besar, kemudian mereka berkumpul di aula tersebut, kemudian mereka menghadirkan binatang buas, entah singa, entah macan, untuk diajak bertarung dengan seorang budak yang dianggap kuat. Dan mereka senang, tatkala bahagia melihat pertarungan antara budak tersebut dengan macan atau dengan singa yang akhirnya berakhir dengan kematian budak tersebut. Bagaimanapun manusia jagonya tetap aja kalah sama apa? Singa dan macan. Ya, akhirnya dimakan dan mereka puas bahagia tatkala melihat budak dicabik-cabik oleh singa dan macan tersebut. Dan ini diantara adat istiadat buruk yang ada di Romawi tatkala itu. Dan kita masih lihat ada sisa-sisa seperti sekarang di Spanyol masih ada adat banteng yang dikeluarkan, yes. Bagaimana banteng yang dibuat marah kemudian keluar menabrak orang-orang dan banyak yang senang melihat kondisi seperti itu. Ya. Ada yang terluka, ada yang mati. Dan mereka mengadakan ini acara tradisi yang tidak bisa mereka lepaskan, bahkan di zaman modern seperti sekarang ini. Ya, tradisi yang buruk, ya, yang dulu ada nenek moyang mereka juga seperti itu, seperti orang-orang Romawi yang mereka bersenang-senang dengan menyaksikan bagaimana budak dimakan oleh binatang buas. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.